الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا نعم تفضل. طيب بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: وأكمل الله بالدين. ودليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم بنعمتي ورضيت لكم الإسلام ما دينا. ودليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. المؤلف إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله beliau berkata: wa akmalullahu bihi ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agamanya. Ad-din, ikhwani hafizakumullah, asal makna diartikan al-adah. Din itu adalah kebiasaan. Ini secara etimologi bahasa sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab. Dikatakan ma zala dzalika daidanahu. Orang Arab mengatakan mazala dzalika daidanahu. Itu masih menjadi daidannya. Yang dimaksud dengan daidan adalah da'buhu wa 'adatuhu. Dia masih terus di atas kebiasaannya dan adatnya. Menggunakan lafaz ini. Dan dinamakan agama itu din li'annahu yaltazimuhul insan, karena itu mengikat kepada manusia. Mengikat manusia minal i'tiqadat, dari sisi akidah, keyakinan. Begitu pula mengikat manusia dari sisi ibadah yang mereka lakukan bitaqarrur, secara terus-menerus. Mereka lakukan ibadah itu berkesinambungan, selalu diulang-ulang. Hatta yusbih lahu adah, sehingga seolah-olah menjadi adatnya dan kebiasaannya. Sehingga disebut dengan din, yang asal katanya adalah kebiasaan. Naam ikhwani afidhakumullah, agama bukan adat, agama bukan istiadat. Akan tetapi asal penamaan memang diartikan dengan itu. Dari sisi ikatan tadi dan banyaknya umat manusia melakukannya. Terus diulang-ulang. Kepada pemeluk dan pengikutnya. Oleh sebab itu agama disebut dengan din. Wa akmalallahu bihi ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Laisa fiddini nuqsan, agama ini enggak ada yang kurang. Enggak ada majal kesempatan liziyadah untuk ditambah-tambahi. Yang menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus melalui jalur nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau, taat dan patuh. Karena agama ini telah komplit, sempurna. Maka enggak ada jalan illa hadza sabil, kecuali jalur ini, jejak ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab beliau An-Nuniyah, Ibnu Al-Qayyim menegaskan dalam bait syairnya, "Fali wahidin kun wahidan, fi wahidin a'ni sabil al-haqq wal iman." Kata beliau, "Fali wahidin kun wahidan fi wahidin." Untuk persatuan, maka jadilah satu yang menyatu dalam satu tubuh. Kata beliau, "A'ni sabilal haqqi wal iman." Yang saya maksud adalah jalan kebenaran dan keimanan. Maka agama telah sempurna. Enggak ada jalur, enggak ada cara, enggak ada jalan melainkan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tuntunan agamanya. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama. وأتممت عليكم نعمتي, telah kusempurnakan bagi kalian nikmatku. ورضيت لكم الإسلام دينا, aku ridha Islam merupakan agama bagi kalian. Maka dari ayat ini, ikhwani hafizahumullah, dijelaskan bahwasanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini umum, global, universal kepada seluruh umat manusia. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bu'itha kullu nabiyyin ila qaumihi khassah." Diutus setiap nabi kepada kaumnya sendiri. Kaumnya secara khusus. Tidak semua manusia, tidak sembarang orang, hanya diturunkan kepada kaum yang dia tinggal di situ. Wa bu'ithu ila nasi 'ammatan, adapun aku la utus, nabi diutus kepada Halo. Nah, sampai mana tadi Taufik? Antum sebut sampai apa? Bersatu. Apa tentang setelah Ibnu Qayyim itu, penjelasan Ibnu Qayyim. Nah, nah. Tayyib. Maka dari ayat ini, ikhwani hafizakumullah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama, dan aku lengkapkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam merupakan agama bagi kalian, menunjukkan kepada kita bahwasanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini amun, global, kepada umat manusia, universal. Dan ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa bu'itha kullu nabiyyin ila qaumihi. Setiap nabi itu diutus kepada kaumnya khasah, secara khusus, kepada kabilahnya saja, tempat di mana dia tinggal. Wa bu'ithu ila nasi ammah, adapun aku diutus kepada manusia secara keseluruhan, global. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali agama yang Rasul bawa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la yasma'u bi, tidak ada satupun yang mendengarkan aku, Yahudiyun wala Nasrani, baik Yahud maupun Nasara. Thumma yamut, kemudian dia wafat, kemudian dia meninggal. Walam yu'min bima jitu bihi, kemudian dia belum beriman, tidak percaya, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kamin ashabin nar, melainkan dia berada di dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali agama ini. Kemudian al-muallif berkata, wa dalilu ala mautihi, dalil mengenai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun, engkau wafat. Wa innahum mayyitun, dan mereka umat manusia pun akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat kelak di hadapan Rabbmu akan berbantah-bantahan. Ikhwani hafizakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat dengan ayat ini. Maka yang mengaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidup, tidak meninggal, bahkan diyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu hadir dengan ruhnya maupun jasadnya dan berpindah-pindah, fa haula mukadzibuna lil Qur'an, maka mereka yang punya keyakinan ini sama dengan mendustakan Al-Quran, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rabbul Alamin telah berkata kepada nabinya pada ayat ini, innaka mayyitun, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan meninggal, engkau akan wafat. Wa innahum mayyitun, umat manusia yang lain pun juga akan meninggal. Maka ini bantahan bagi kaum al-mutasawwifah adzalla di dalam perayaan-perayaan mereka, ritual-ritual kebid'ahan yang mereka jalani, menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ke acara-acara tersebut. Dan ini pun juga diyakini oleh al-ikhwan al-muflisun, ikhwanul muslimin. Kenapa? Karena pendirinya Hasan al-Banna menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir pada acara Maulid. Bahkan mereka berdiri, mematikan lampu dan cahaya. Hasan al-Banna berkata, "Hadzal habibu ma'al ahbabi qad hadara." Dalam bait syairnya, inilah al-habib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hadir bersama orang-orang yang dicintai. "Wa samahal kull fi ma madha wajara." Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi semua yang hadir pada acara itu. Meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengampuni dosa-dosa ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan. Ditambah lagi meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan belum wafat. Berarti telah berdusta kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diketahui bersama ikhwani afidhakumullah, atas apa yang terjadi di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar naik di atas mimbarnya berkhutbah, menyampaikan kepada umat manusia. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengucapkan, amma ba'du. Fa inna man kana ya'budu Muhammad. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah, dan barang siapa yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan tidak akan meninggal dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rasul, utusan, qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu sebelum beliau para rasul yang banyak. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Akankah ketika beliau wafat atau terbunuh, kemudian kalian berbalik ke belakang, kemudian kalian murtad keluar dari agama Islam? Maka dengan khutbah ini berkata Umar ibn al-Khattab yang hadir dan mendengar, sambil mengatakan, ka'anni lam asma'al ayah illa hina talaha Abu Bakrin. Seolah-olah aku belum pernah mendengar ayat ini kecuali ketika dibacakan oleh Abu Bakar. Yang membuat Umar ibn al-Khattab dan para sahabat yang lain, kaum muslimin, mendapatkan manfaat dari teguran dan khutbah beliau. Dan ucapan Abu Bakar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Maka ini keyakinan yang wajib untuk difahami, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat manusia yang lain, datang ajal kepada beliau, wafat, begitu pula umat manusia yang lain akan meninggal. Tafadhal. Qala al-mu'allif: والناس إذا ماتوا يبعثون، ودليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرادا أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخرجا. نعم. وبعد نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، أمت manusia ketika mereka wafat maka akan dibangkitkan kembali. دليل firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Taha ayat 55. Minha khalaqnakum, dari bumi, maksudnya tanah, kami menjadikan kalian, menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah pula kami akan mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripadanya pula kami akan keluarkan kamu pada kesempatan yang lain. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Nuh ayat 17-18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dari bumi ini kalian dengan sebaik-baiknya. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian akan dikembalikan kalian kepadanya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan akan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya. Ikhwani 'afizakumullah, di sini al-muallif Imam ad-da'wah setelah menyebutkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyinggung kepada kita mengenai al-ba'ats, hari kebangkitan. Kenapa? Li'anna fi zamani syekh, pada zaman beliau, pada masanya Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yukthir fil badia inkar al-ba'ats, banyak sekali di pedesaan, perkampungan yang syekh tinggal di sana, pengingkaran kepada perkara ini, mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, telah datang di banyak tulisan asy-syekh pada risalah-risalahnya penjelasan mengenai ini, bahwasanya kebangkitan setelah wafat adalah hak, kebenaran, tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Wa anna man kafara bil ba'dzi, dan barang siapa yang mengkufuri hari pembalasan, hari kebangkitan, mengingkarinya, maka dihukumi kafir billahil azim, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha kuasa. Maka dihukumi bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim, walaupun dia mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan mengaku dirinya seorang muslim. Tidak akan bermanfaat ketika dia mengingkari perkara ini. Karena ini bagian daripada rukun iman kepada hari akhir. Nah, tafadhal. قال المؤلف وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم ودليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Al-Mu'allif beliau berkata, wa ba'dal ba'dhi, setelah hari kebangkitan, muhasabun, umat manusia akan dihisab. Wa majziyuna bi'a'malihim, mereka akan diberi balasan sesuai dengan perbuatannya. Dalil perkara ini yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 31. Liyajzi alladzina asa'u. Orang-orang yang berbuat kejelekan akan diberi balasan. Bima amilu, atas apa yang mereka perbuat. Wa yajzi alladzina ahsanu bilhusna, dan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan pahala surga. Ikhwani hafizakumullah, di antara salah satu amalan yang terdapat pada hari kiamat kelak adalah al-hisab wal-mizan. Yang dimaksud dengan hisab adalah munaqasyat ahlil ma'asi. Orang-orang yang berbuat kemaksiatan, mereka diperiksa secara sungguh-sungguh. Dan kaum muslimin, ikhwani hafizakumullah, terbagi menjadi 3 golongan pada hari kiamat mengenai perkara hisab. Kita golongan yang keberapa? Al-qismul awwal, macam manusia yang pertama, man la yuhasab, orang yang tidak dihisab. Manusia yang tidak dihitung. Artinya apa? Yadkhulul janna bila hisabin wala adab. Mereka langsung masuk ke dalam surga. Tanpa diadab, tanpa disiksa, tanpa dihisab. Dan ini terdapat pada hadis 70 orang yang mereka akan langsung masuk ke dalam surga, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Imran ibn Husain yang antum semua ketahui. Dan ini merupakan golongan yang paling bahagia. Mereka selamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai golongan yang pertama. Al-qismu tsani, macam manusia kedua. Man yuhasab hisaban yasira, dihitung dengan hisab yang ringan. Dan ini disebut dengan al-ard. Alif lam ain ra bab al-ard. yaitu pemaparan amalan kaum mukminin dipaparkan. Merahasiakannya tidak dibuka di hadapan orang lain. Dan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Ini yang disebut dengan al-ard, dipaparkan saja. Penghitungan yang ringan. Dan ini juga golongan yang kedua minas syuhada. Termasuk kaum yang berbahagia selamat. Walaupun di bawah yang pertama. Dan ini terdapat dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Fa'amma man utiya kitabahu biyamin. Maka orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah sebelah kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka akan dihisab dengan penghitungan yang ringan. Wa amman fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi musrura. Dan kembali kepada keluarganya dalam keadaan berseri-seri. Dalam keadaan bergembira, bersenang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Nas'alullah salamata wal'afiyah man yuhasab hisab munaqashah. Yang dihisab dengan penghitungan diskusi. Adanya pembicaraan. Diperiksa secara sungguh-sungguh antara kebaikannya, keburukannya. Dan ini berada di atas mara bahaya. Penghitungan yang berat. Terdapat dalam hadis Aisyah. Yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nuqisal hisab 'udzib." Barang siapa yang hisabnya diperiksa secara sungguh-sungguh dengan adanya diskusi munaqasyah, maka dia akan diazab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari golongan yang ketiga. Diringankan hisabnya dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang kafir ikhwani hafizakumullah. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah mereka dihisab? Di antara ahlul ilmi ada yang berpendapat annahum yuhasabun. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya kufar la yuhasabun. Tidak dihisab, tidak dihitung. Kenapa? Laisa lahum hasanat, karena mereka enggak punya kebaikan. Ada apa dihitung? Artinya mereka yadhabihim langsung dibawa dan dicelupkan ke dalam api neraka. Sebagian ulama yang lain mereka berpendapat annahum yuhasabun. Hisab takrir, mereka dihisab tapi dengan hitungan pengakuan, penetapan. Dengan amalan perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Hisab pengakuan penetapan dengan kekufuran mereka. Pembangkangannya menentang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian setelah itu mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, ini mengenai kaum kufar. Adapun al-mizan, maknanya adalah alah allati tuzan bihi a'malul ibad. Yang dimaksud dengan mizan adalah alat yang digunakan untuk menimbang amalan umat manusia. Subhanallah, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menjadikan amalan ibadah kita ini dengan sesuatu yang bisa untuk diletakkan di atas neraca timbangan. Al-hasanatu bi kaffah, kebaikan di atas daun piring. As-sayyi'atu fi kaffah, begitu pula kejelekan di atas neraca. Dan ini merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun 102-103. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya. Faulaika humul muflihun, mereka adalah kaum yang beruntung. Waman khafat mawazinuhu, ketika timbangannya ini ringan. Faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah kaum yang merugi pada diri-diri mereka sendiri. Maka ketika timbangannya berat, berat dari sisi amalan kebaikan, maka hamba tersebut beruntung. Tapi kalau ringan kebaikannya, berat kejelekannya, maka menjadi hamba yang merugi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan. Iyakum hafizakum Allah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan ke depan. InsyaAllah biadzinillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.